rasakan diriku terpaksa melepaskan cintamu yang serapuh, dahanan kering usang yang akhirnya kan patah terhempas gemeretak. Oh sungguh memilukan, tak dapat ku sayang, sangkaku kan kemati cerita kasih kita. Rupanya seketika setelah merelakan, setelah kau bisikkan segugus janji-janji, tergamak kau mungkiri. Janji-janji tergamak kau mungkin.